Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-94, babu ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, di dalam kitab ini menjelaskan kepada kita berbagai macam masalah, berbagai macam hal dari permasalahan akidah, kemudian juga al-mu'amalah, akhlak, adab, ya, termasuk sifat-sifat yang mulia, kesabaran, ketakwaan, dan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu manhaj, baik itu akhlak, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik untuk memeluk Islam, agama yang hak, yang tidak ada keraguan padanya. Ya, dengan segala apa yang diajarkan oleh Islam melalui Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menjadi perhatian Islam di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam bermuamalah adalah ikram ad-daif, yaitu memuliakan tamu. Ya, dan ini adalah satu budaya yang sebetulnya sebelum datangnya Islam, budaya menghormati dan memuliakan tamu adalah merupakan budaya kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah di zaman itu. Ya. Kemudian Islam datang dan menyempurnakan adab dan akhlak yang mulia tersebut, ya, yaitu menghormati dan memuliakan tamu, ini disempurnakan oleh Islam, dilanjutkan oleh Islam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, juga Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman tentang makarimul akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Kemudian juga dalam satu riwayat yang sahih, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Maka salah satu peradaban yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah adalah memuliakan tamu. Ya, kemudian Islam datang menyempurnakannya. Ya, dengan keimanan. Bahwa orang yang beriman, di antara tanda keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya adalah dia menghormati dan memuliakan tamu. Dan apabila kita cermati ketika atau zaman kehidupan di zaman jahiliyah, ya, sebelum Islam masuk, itu kita jumpai bahwa kehidupan di sana bukan kehidupan yang selayaknya. Banyak kesusahan, kesulitan. Mereka hidup di negeri ya yang tandus, yang tidak ada tanaman-tanaman seperti di negeri-negeri yang lainnya. Kemudian kehidupan mereka pun sederhana dan sangat sederhana. Tapi subhanallah, mereka menghormati tamu yang datang pada mereka. Padahal itu di zaman jahiliyah. Ya, apa yang ada pada mereka, mereka keluarkan untuk menghormati dan memuliakan tamu. Lah kita hidup di zaman seperti ini, setelah datangnya Islam, terkadang masih menyembunyikan makanan, menyembunyikan hal yang lainnya ketika tamu itu datang. Padahal kita telah memeluk Islam, mengetahui dan mengenal Islam. Kita beriman kepada Islam dan adab-adab Islam. Nah ini menunjukkan bahwa memang ikramu dhaif salah satu amal yang menjadikan seorang itu mulia. Ya, bahkan Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai tanda keimanan dan kesempurnaan iman seorang mukmin. Ya, yaitu dalam sabda beliau yang insyaallah akan kita bahas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian kita melihat juga di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menceritakan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedatangan tamu. Yang sebetulnya tamu-tamu itu adalah para malaikat, ya, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka datang menjelma menjadi manusia dalam potret manusia. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim untuk memberitahukan kepada beliau berita gembira tentang akan datangnya atau dia akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala seorang anak pada usianya yang telah lanjut. Demikian pula istrinya yang dalam keadaan mandul dan sudah usia lanjut. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa, hanya dengan kun fayakun. Hanya dengan mengucapkan jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, surat Adz-Dzariyat, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, dan ayat-ayat ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab tentang ikramul dhaif, memuliakan tamu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepada engkau, wahai Muhammad, kisah cerita tentang tamu Nabi Ibrahim, tamu Ibrahim yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Ini tamu-tamu yang mulia. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang menemui Ibrahim, Ibrahim mengucapkan selamat pada mereka. Menyambut mereka dengan baik. Ya, beliau menghormati mereka, para tamu itu. Qala salamun qaumun munkarun. Setelah mereka datang dan mengucapkan salam kepada Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Qala salamun qaumun munkarun. Ya, semoga salam sejahtera pula untuk orang-orang yang yakni beliau tidak mengenal mereka. Ya. Qaumun munkarun, yakni orang-orang yang aku tidak kenal. Karena mereka datang sebagai tamu yang memang tidak dikenal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namun beliau tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, menyambut mereka, menjawab salam mereka, ya. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui istrinya. Menemui istrinya itu Sarah. Ya, kemudian memerintah dalam keadaan demikian dia masak dengan cepat, yaitu dari daging anak sapi yang gemuk. Dihidangkan kepada mereka. Ya, tanpa menawarkan mereka sebelumnya. Ya, ya, apakah saya menyiapkan untuk kalian makanan? Tidak. Langsung beliau masuk ke rumah, nyampaikan kepada istri beliau, dan kemudian telah disiapkan dengan cepat dan dengan dalam keadaan tidak diduga oleh para tamu itu, ternyata telah dikeluarkan makanan dan hidangan kepada tamu-tamu tersebut. Ya. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian makanan itu diletakkan di depan mereka, didekatkan dengan mereka. Bukan disiapkan di satu ruang, kemudian dia memanggil mereka, ya tafaddalu, ya silakan masuk, kita makan bersama. Tidak. Dia bawa makanan itu, ya, hidangan tersebut di depannya para tamu itu, ya. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Lalu beliau mempersilahkan mereka untuk makan dan kalimat yang indah, ya. Apakah sudikah anda ya untuk makan makanan ini? Ya, ini menunjukkan adab dan akhlak yang mulia, ya. Kalimat yang indah. Ya, beliau tidak menyuruh mereka, tapi beliau mempersilahkan dengan gaya bahasa yang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang talatuf, yakni yang berlemah lembut dengan mereka, dan kalimat-kalimat yang indah, ya. Ala ta'kulun, ya. Sudikah kalian yang dimakan? Ya. Ini contoh dalam Al-Qur'anul Karim tentang ikramul dhaif. Ya, yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Khalilullah, kekasih Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa memang ikramul dhaif, memuliakan tamu, menghormati tamu adalah tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita melihat di dalam ayat-ayat tadi itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa tamu-tamu itu datang dengan mengucapkan salam. Ya, qalu salama. Dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Ya, dan mempersiapkan mereka untuk masuk. Ya. Nah, ini di antara adab ketika kita bertamu. Ya, kita ucapkan salam kepada tuan rumah. Kemudian kita menunggu, kalau dipersilakan masuk, kita masuk. Ya, dengan adab yang baik dan adab yang mulia. Ya, kemudian juga di antara kewajiban atau hal satu hal yang menjadi hal yang harus bagi tuan rumah adalah menghormati tamu itu, di antaranya adalah dengan memberikan hidangan. Ya. Hidangan makan. Nanti akan kita jelaskan. Ya, hidangan, intinya hidangan, dan ini nanti akan dijelaskan kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan yang ada di satu negeri, di satu masyarakat, di satu komunitas. Ya, kadang-kadang ada satu masyarakat yang dia itu, ya misalnya ada orang tamu datang, ya maka dihidangkan minuman, ya dihidangkan minuman kepada mereka. Ada tamu yang datang mungkin lebih jauh dari tempat yang jauh. Ya, dan ada makanan, maka mereka dihidangkan makanan untuk mereka. Ya, jadi nanti kembali kepada uruf. Ya, kepada kebiasaan suatu masyarakat, suatu komunitas di satu tempat. Kemudian juga kita melihat dalam ayat ini, dari ayat ini bahwa ketika menghidangkan sesuatu untuk tamu, itu tidak perlu kita bertanya kepada tamu itu. Ya, apa yang ada kita hidangkan. Ya, apa yang ada kita hidangkan. Jadi tanpa mereka mengetahui. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau langsung masuk ke rumahnya, ke dalam rumahnya, dan memberitahukan pada istrinya bahwa ada tamu orang-orang yang tidak dikenal. Ya, karena mereka adalah para malaikat. Ya, karena mereka adalah para malaikat yang menjelma ya dalam bentuk manusia datang kepada Ibrahim alaihissalam, dan Allah Maha Kuasa. Ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita menghormati tamu, bagaimana kita memuliakan tamu. Makanya Allah perintahkan kepada para malaikat itu untuk datang dalam bentuk sebagai manusia kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini terjadi. Ya, contohnya adalah ketika Nabi malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang sempurna bentuknya datang menemui Maryam binti Imran. Ya, ketika meniupkan roh Nabi Isa ke dalam rahim Maryam. Kemudian juga Jibril pernah datang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk mengajarkan kepada para sahabat akan agama mereka. Jibril bertanya kepada Nabi sallam ya dalam bentuk sebagai seorang penuntut ilmu yang datang dengan rapi ya dengan apa namanya adab yang baik datang dan duduk di depan Nabi alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallam tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan seterusnya dalam hadis yang masyhur yang sering dijelaskan dalam banyak kesempatan dan banyak munasabah. Baik. Kemudian juga di antara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah Nabi Ibrahim ini dalam menerima tamu, beliau memberikan pada mereka dan menghidangkan pada mereka sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang mahal. Seekor anak, yakni beliau menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, ya, karena menghormati tamu itu. Maka ketika seorang dia kedatangan tamu dan dia memiliki sesuatu yang berharga, ya, bernilai dan dia ingin memberikan pada tamu itu, ini termasuk hal yang baik, hal yang mulia, dan tanpa membebani diri sesuatu yang berlebihan. Ya, karena ini juga di antara bagian dari adab-adab ketika seorang menerima tamu, dia tidak boleh berlebihan. Artinya membebani dirinya, ya sampai membebani dirinya hanya untuk tamunya. Tapi hendaknya apa yang ada, ya yang baik, yang bisa dia hidangkan pada mereka. Baik, ini di antara hal yang diambil dari ayat-ayat surah Ad-Dariyat 24-27. Dari kisah tentang Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedatangan tamu yaitu para malaikat yang datang kepada beliau, ada tiga malaikat disebutkan ya dalam kitab-kitab tafsir para ulama yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala yaitu firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-78. Ini tentang para tamu tadi, yaitu para malaikat ini datang menemui Nabiullah Lut alaihissalam. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi. Ya, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna atharu lakum. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ. Ketika tamu-tamu tadi yang atau para malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka mereka kemudian melanjutkan tugas mereka karena mereka punya misi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menjalankan misi dan tugas yang Allah berikan pada mereka. Yaitu pertama mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memberitahukan kepada beliau bahwa Allah akan memberikan kepada beliau seorang anak laki-laki dari istrinya yang mandul, yaitu Sarah. Anaknya adalah Ishak dan Ishak nanti akan mempunyai anak lagi namanya Yakub, ya, namanya Yakub. Kemudian setelah itu mereka memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka juga akan pergi ke negeri Sodom, tempatnya Nabi Lut. Kata Nabi Ibrahim, di sana ada Lut. Ya, karena Nabi Lut dengan Ibrahim itu sebagian ulama mengatakan mereka itu bersaudara misanan. Ya. Sebagian mengatakan Nabi Lut adalah ponaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada hubungan kekeluargaan, maka dari itu mereka berhijrah bersama. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi ke Palestina. Ya. Ini disebutkan dalam Qisasul Anbiya. Kisah-kisah tentang para nabi. Di antaranya bisa dilihat dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian mereka melanjutkan ya Nabi tiga tamu tadi ini, para malaikat ini mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya. Ketika sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam, nah istrinya Nabi Lut ini memberitahukan kepada kaum Nabi Lut bahwa Nabi Lut sedang kedatangan tamu tiga orang pemuda yang ganteng, yang bagus, yang rupawan. Nah ini yang memang diincar oleh kaum Nabi Lut. Karena mereka sebagaimana diketahui yaitu orang-orang yang berbuat homoseks, naudzubillah min dzalik, yaitu sesama laki-laki ketika itu. Makanya istrinya Nabi Lut itu termasuk yang kufur kepada Nabi Lut, dia tidak beriman pada Nabi Lut, dan dia termasuk yang terkena azab, itu istrinya. Karena apa? Nabi dia memberitahukan kepada kaum Nabi Lut tentang kedatangan, bahwa Nabi Lut sedang kedatangan tamu. Ya. Maka apa kata Allah Ta'ala sebutkan di sini? Wajahu qawmuhu, mendengar berita bahwa Nabiullah Lut alaihissalam sedang kedatangan tamu, tiga pemuda yang rupawan, yang gagah. Ya. Fawaja'ahu qawmuhu yuhra'un ilaihi. Maka datanglah orang-orang, ya, kaum Nabi Lut, ya, yang menyukai laki-laki, datang kepada Nabi Lut, ke rumah Nabi Lut dengan bergegas. Yuhra'un. Yuhra'un artinya yusri'un. Mereka dengan bergegas dan cepat datang ke rumah Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan mereka sebelumnya adalah orang-orang yang memang berbuat satu keburukan, ya, membuat satu keburukan, yaitu kaum homo mereka ini. Qala ya qaumi haula'i banati, kata Nabi Lut alaihi salam, wahai kaumku, itha'ula'i banati. Di sini yang harus kita pahami sebagaimana dalam tafsir para ulama, kata Nabi Lut, wahai kaumku, itu anak-anak perempuanku. Ya. Yang dimaksud anak-anak perempuanku di sini itu bukan Nabi Lut memerintahkan orang-orang itu kaumnya untuk mengumpuli anak-anaknya sebagaimana yang dikatakan oleh mereka orang-orang mujrimin. Ya, yang mereka yang tidak takut pada Allah Ta'ala, mereka menuduh Nabi Lut menyuruh anak-anak perempuannya yang nakal untuk mengumpuli atau untuk pergi bersama para dengan kaumnya itu. Dan ini dibantah oleh para ulama. Karena yang dimaksud banati di sini adalah istri-istri mereka. Itu istri-istri mereka. Kenapa kalian tidak pergi kepada istri-istri kalian? Kok Nabi Lut mengatakan banati, anak-anak perempuanku? Karena status seorang nabi dengan kaumnya itu adalah ibarat seorang ayah dengan anaknya. Ya. Itu statusnya. Maka disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu riwayat yang derajat hadisnya hasan, riwayat dari Imam Abi Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Sesungguhnya aku, ya, statusku dengan kalian, yakni wahai umatku, adalah ibarat seorang ayah dengan anak. Ya, innama ana lakum bimanzilatil walid. Sungguhnya aku ini statusku terhadap kalian, aku memiliki status ibarat seorang ayah bagi kalian. Ya. Ini yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ibu kaum mukminin. Mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh seorang muslim menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena status mereka ibarat ibu-ibu kaum mukminin. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Ya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama untuk dibela, untuk ditolong, untuk dimuliakan, ya, oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Lalu kata Allah Ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau, itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka. Makanya kita mengatakan pada Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, Ummul Mukminin, ya. Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Ummu Salamah dan yang lainnya. Mereka itu ibarat ibu kita. Ya, ibu kita. Karena mereka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ketika Nabi Lut alaihissalam mengatakan, ya, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Itu mereka anak-anak perempuanku, mereka itu lebih suci bagi kalian. Yani istri-istri kalian yang mereka adalah umatku. Ya. Mereka adalah umatku, mereka ibarat anak-anak perempuanku, yaitu istri-istri kalian itu mereka lebih suci. Ya. Mereka lebih suci bagi kalian daripada kalian mendatangi laki-laki. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Kata Nabi Lut alaihissalam, fattaqullaha, maka takutlah kalian kepada Allah. Ya. Takutlah kalian, yakni wahai kaumku, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tukhzuni fi dhaifi. Dan jangan kalian mempermalukan aku terhadap tamu-tamuku. Ya. Nabi Lut dalam rangka menghormati tamu-tamunya, memuliakan tamu-tamunya, beliau mencegah kaumnya dari berbuat yang tidak sepatutnya. Karena memang Nabi Lut ketika itu perlu mengetahui bahwa yang datang ini tamu-tamunya adalah para malaikat. Ya. Makanya beliau mengatakan, "Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi." Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidakkah pada kalian ada orang yang berakal sehat, orang yang dewasa? Yani mengapa kalian tidak berpikir secara dewasa, secara baik? Ya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Nabiullah Lut alaihissalam menghormati tamu beliau. Ya, beliau tidak mau, ya, mempermalukan mereka. Mereka, beliau ingin menghormati mereka. Makanya beliau mencegah kaumnya dari berbuat yang tidak selayaknya kepada tamu-tamu beliau. Nah, ini contoh juga di antara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang memuliakan tamu. Baik. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini pernah kita bahas, tidak mengapa kita mengulanginya. Qala An-Nawawi rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تري أبو هريرة رضي الله عنه كتب ليه bahwasanya نبي صلى الله عليه وسلم bersabda من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjalin hubungan rahimnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Ya. Ucapkan kalimat yang baik atau diam. Nah, di sini yang terpenting dari hadis ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara iman kepada Allah atau antara masalah muamalah, yaitu menghormati memuliakan tamu, dengan masalah akidah. Dan masalah akidah, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Para ulama mengatakan, ketika Allah menyebutkan, "Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah dan hari akhir, ini adalah merupakan isyarat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, menjelaskan tentang hadis ini dalam Sunan Tirmidzi. Kata beliau bahwa penggabungan al-iman billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, ini adalah isyarat, ya, dari Nabi SAW tentang dua hal. Al-mabda, yaitu Allah Ta'ala yang menciptakan pertama kali, yang menciptakan manusia. Dan al-ma'ad. Al-ma'ad yaitu hari tempat kembali. Bahwa manusia diberikan, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian manusia akan dikembalikan di hari kiamat kelak dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu isyarat dari Nabi SAW kepada kita, mengingatkan kita akan al-mabda' wal-ma'ad. Bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah memberikan kita tempat di bumi ini, dan ketentuan waktu, dan berbagai fasilitas yang Allah berikan pada kita, ya, selama hidup di dunia ini. Kemudian suatu saat kita akan kembali pada Allah Taala. Akan kembali pada Allah Taala dan akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah Taala. Setiap perkataan, perbuatan apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala dan Allah akan memberikan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya balasannya lebih baik dari itu. Kalau jelek ya juga diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya dalam semua langkah, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, ketika sendirian, ketika di tengah orang banyak, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, semua akan terbongkar. Ya. Di hari kiamat kelak, ya, akan terungkap. Akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Salah satu amal yang baik, amal yang mulia, yang Allah akan memberikan balasan bagi seorang mukmin di hari akhir adalah ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Maka memuliakan tamu bagian dari apa? Ini masalah adab sebetulnya. Masalah adab, masalah akhlak, tapi tidak luput dan tidak lepas dari masalah hati, akidah. Maka jangan membeda-bedakan antara oh ini akidah harus wajib kita perhatikan. Adab enggak. Akhlak nomor dua. Adab nomor tiga. Tidak. Islam agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Makanya kata Nabi SAW. Bahwa akhlak yang jelek itu bisa menggugurkan amal seseorang atau merusak amal seseorang. Amal kebaikannya. Ya. Dan kita melihat Nabi SAW, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka terhadap agama ini? Apakah mereka hanya melihat akidah saja tanpa memperhatikan adab, memperhatikan akhlak, memperhatikan bagaimana mereka bermuamalah? Wallahi tidak. Ya. Jangan kita membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Memisah-misahkan, membeda-bedakan. Oh, ini masalah akidah. Harus. Ini akhlak gampang. Nomor dua, nomor tiga. Ya. Tidak. Islam sempurna. Ya. Jangan kita membuat bid'ah yang baru dalam agama ini. Ya. Yaitu dengan menggampangkan hal-hal seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan satu amal kebaikan, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang dia melakukan satu amal keburukan, walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Ya. Jadi amal perbuatan, perkataan, akhlak, adab, ibadah, ya, semua ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam Islam secara utuh. Ya. Secara utuh apalagi orang yang belajar Quran dan Sunnah, yang belajar Tauhid dan Aqidah, ya, harus memahami betul masalah ini. Ya, dan pemahaman yang hak, pemahaman yang benar. Ya, agar kita membawa umat ini kepada al-haq. Membawa umat ini kepada kebenaran. Ya, bahwa Islam adalah utuh. Islam adalah sempurna. Setiap amal perbuatan kita, setiap perkataan kita, bahkan apa yang ada dalam hati kita ini, semua akan terungkap. Yauma tublas sarair. Hari ketika ditumpahkan semua rahasia. Ya. Ini harus kita pahami. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjalin hubungan rahimnya. hubungan rahim, ibumu, ayahmu, pamanmu, ya, saudaramu, perhatikan mereka. Minimal ada hubungan dengan mereka. Apalagi kita hidup zaman sekarang ini, Allah berikan kemudahan, bisa dengan menelpon, bisa dengan WhatsApp, kita tanya kabar mereka, agar tetap terjalin hubungan yang baik, hubungan rahim. Kalau dahulu mungkin sulit, ya, orang kalau mau ke saudaranya mungkin dalam perjalanan yang jauh. Sekarang kalaupun tidak perlu dan perjalanan, bisa dengan yang sarana yang lain yang Allah berikan pada kita. Tapi yang terpenting adalah menjaga hubungan rahim itu. Silaturahim. Di antara contoh silaturahim selain memberikan salam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bullu arhamakum bissalam." Basahilah rahim-rahim kalian dengan salam. Apa makna basahilah rahim-rahim kalian dengan salam? Yakni, ya, tetap jaga hubungan kalian, hubungan rahim kalian, walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Walaupun hanya dengan menyampaikan salam atau mengirim salam kepada saudaramu, kepada kaum kerabatmu. Ya. Bullu arhamakum bissalam. Dalam hadis yang sahih. Jadi basahilah rahim-rahim kalian dengan salam. Lah sekarang pola hidup di zaman seperti ini, ya, kita melihat bagaimana jauhnya seorang dengan keluarganya, dengan pamannya atau bibinya atau bahkan na'udzubillah min dzalik dan orang tuanya. Ya. Dan orang tuanya jauh. Subhanallah. Maka ini hal yang patut untuk diingatkan kembali. Rahim-rahim kita, ittaqullah fi arhamikum. Ya. Annattaqi Allah fi arhamina. Kita hendaknya bertakwa pada Allah terhadap saudara-saudara kita yang punya hubungan rahim dengan kita. Ya. Maka ada yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimahu. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw yasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Ini juga pedoman. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengaitkan antara bahwa bicara kita dan diam kita ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Bicara kita dan diam kita bagian dari akidah. Ya. Bagian dari akidah. Dan ini ajaran diajarkan oleh Nabi SAW. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Salah satu, pilih di antaranya. Mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Ya. Jangan memilih kalimat ketiga. Dan bohong, dusta, ya, ngelabui orang. Imma mengucapkan kalimat yang baik, pilih salah satunya. Mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Ini yang selamat. Adapun selainnya berbahaya, ya. Selainnya berbahaya, karena setiap ucapan, setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kalimat diucapkan melainkan ada malaikat yang mengawasinya, malaikat yang mencatatnya, ya. Makanya kita sekarang kita lihat di zaman seperti ini dan adanya fasilitas-fasilitas teknologi, ya, seperti WhatsApp dan yang lainnya yang dengan mudah, atau Instagram dan yang lain dengan mudah, kita itu menyebarkan ucapan-ucapan kita atau ucapan manusia. Setiap apa yang kita lakukan kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semua yang ada pada yang kita miliki di zaman kita ini, hati-hati. Kadang-kadang ada orang men-share sesuatu, ya, sesuatu yang di situ ada maksiatnya. Kemudian yang berikutnya nanti menyebar kepada yang lainnya, menyebarkan kepada yang lainnya. Maka orang yang ikut menyebarkan, dia menanggung dosanya. Karena dia termasuk yang menyebarkan hal yang dosa itu. Oleh karena itu hati-hati. Jangan dianggap ini kemajuan, sekedar kemajuan teknologi. Sekarang serba mudah dan yang lainnya. Tapi apa yang disebarkan, apa yang di-share kepada umat, pada masyarakat, ini semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, apa yang menyebarkan dosa, menyebarkan kedustaan, menyebarkan fitnah, ya, mengadu domba antara kaum muslimin, antara orang-orang bersaudara, ya, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dan yang lainnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan main-main dalam masalah ini. Ya. Seorang akan tahu nanti, kalau sudah mati baru tahu, sekarang belum. Ya. Sudah meninggal, lihat amalnya, baru kaget, oh iya, saya termasuk yang menyebarkan dusta, yang menyebarkan fitnah, ya, yang mengadu domba antara kaum muslimin. Ya. Baru tahu akibatnya, sekarang belum. Ya, makanya ada sebagian salaf mengatakan, seorang itu ketika hidup, dia itu tertidur. Nanti setelah wafat, setelah mati, baru dia terbangun. Artinya dia menyadari kelalaiannya selama hidupnya. Itu sesudah habis waktunya. Sesudah dia mati, baru dia tahu. Ya. Maka mumpung masih hidup, jaga lisan kita. Ya. Jaga lisan kita. Jaga ucapan kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan. Harus betul-betul dipertimbangkan. Ya. Supaya kita ini selamat. Ya. Di hari yang tidak ada orang yang akan, yang terlepas dari hari itu, dari kejadian-kejadian dahsyat di hari itu, kecuali orang-orang yang beriman, yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Qala rahimahullah. Wa ana bi Syuraih Khuwailid ibni Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Syuraih, namanya Khuwailid bin Amr. Dari kabilah Khuza'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya akan jaizahnya. Jaizahnya tamu itu. Para sahabat bertanya, qalu, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan jaizatuhu ya Rasulullah? Yang dia itu adalah haknya tamu itu. Qala yaumuhu wa laylatuhu. Kata beliau SAW, yaitu satu hari pertama dan satu malam pertama. Artinya, hendaklah engkau memberikan, memuliakan dia. Ya, dan semulia-mulianya. Apa yang bisa memuliakan dia dengannya, lakukanlah. Untuk hari pertama dan malam pertama. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, dan bertamu itu disebutkan dalam hadis ini 3 hari. Artinya seorang wajib menghormati tamunya selama 3 hari. Tapi hari pertama ini harus lebih istimewa. Ya. Ini yang disebut jaizahnya. Adapun tamu itu 3 hari. Adhiyafatu thalathatu ayyam. Bahwa kita diperintahkan menghormati, memuliakan tamu selama 3 hari. Famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaihi. Adapun misalnya tamu itu lebih dari 3 hari, sampai 4 hari, 5 hari, seminggu, berarti itu, ya, apa yang dia berikan oleh tuan rumah kepada tamu itu sudah merupakan sedekah. Artinya, dia semampunya, seadanya. Ya. Sebisanya. Hadis ini muttafaqun alaih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim, dalam satu lafad atau redaksi dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk yukim menginap pada saudaranya, yakni di rumah saudaranya, hatta yuthimahu, sampai-sampai dia menjadikan tuan rumah itu berdosa. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yuthimuhu? Wahai Rasulullah, bagaimana tamu ini kok bisa menjadikan tuan rumah itu terjerumus dalam dosa? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqimu indahu wala syai'a lahu yakrihi bihi. Yaitu dia nginap di rumah orang itu, ya, di rumah saudaranya, padahal saudaranya tidak mempunyai apa-apa untuk menghidang, untuk sebagai hidangan baginya. Ya. Itu berarti seorang sudah menjerumuskan saudaranya dalam dosa. Makanya jadi tamu itu hendaklah kita ini tahu diri. Ya. Kita lihat siapa orang yang kita datangi, orang yang mampu atau tidak, orang yang cukup atau tidak. Ya. Kemudian kita dan kedatangan kita sekian hari akan mengganggu dia atau tidak. Ini semua hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ya, jangan sampai kita menjadikan orang itu terjerumus dalam dosa. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak halal seorang Muslim, ya, tinggal atau menginap di saudaranya sampai-sampai menjadikan saudaranya terjerumus dalam dosa. Yaitu tinggal, ya, tanpa ada perasaan dan melihat keadaan orang yang didatanginya, yang ditempatinya itu, sampai-sampai mereka tidak punya apa-apa untuk memberikan dia sebagai hidangan, ya, sebagai makanan dan minuman atau yang lainnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita memang tamu itu ada batasnya, ya, yaitu 3 hari. Dan memuliakan tamu hukumnya wajib. Disebutkan oleh para ulama diantaranya yaitu tentang ikramu dhaif, hukum menghormati dan memuliakan tamu, tentu tamu yang baik, tamu yang, ya, terhormat, tamu yang baik, hukum menghormati tamu, memuliakan tamu adalah wajib. Berdasarkan pada yang pertama, perintah dari Nabi SAW kepada umat ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini fi'il perintah. Ada lam di depannya yang menunjukkan lamul amr, lam untuk perintah. Falyukrim dhaifahu. Karena perintah. Wa al aslu fil amri al wujub. Dan pada dasarnya perintah itu untuk satu hal yang wajib. Maka itu memuliakan tamu dan hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ya, yang menunjukkan bahwa menghormati tamu adalah suatu hal yang wajib, bahwa Nabi SAW menyebutkannya sebagai bagian dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Bagian dari iman pada Allah dan bagian dari iman pada hari akhir. Yang berkaitan dengan akidah. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW menjadikan lebih dari 3 hari itu sebagai sedekah. Adapun kewajiban hanya 3 hari. Untuk menghormati, memuliakan tamu dan memberikan apa yang kita mampu untuk memberikan pada tamu itu. Adapun selebihnya bukan lagi hal yang wajib tapi sedekah. Kemudian yang berikutnya bahwa Nabi SAW melarang seorang tamu menjerumuskan saudaranya di dalam dosa. Sebagaimana dalam riwayat Muslim yang baru kita bacakan tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa menghormati tamu adalah satu hal yang memang merupakan kewajiban dan tentu dengan semampu kita. Makanya ada hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang bertamu. Kita datang di satu tempat bertamu, itu ada adab-adabnya. Disebutkan oleh Abu Layth As-Samarkandi rahimahullah bahwa tamu itu mempunyai 4 hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, an yajlisa haitsu yujlas. Hendaknya dia duduk di mana dia disuruh untuk duduk. Nah, kadang-kadang kita ini kalau bertamu di tempat orang disuruh duduk di kursi ini, kata dia enggak, biar di sini saja. Terima kasih, di sini saja. Ya, ini enggak benar. Kalau tuan rumah mengatakan, "Mari Pak, silakan duduk di sana." Duduk di tempat itu, yang itu. Sudah, tidak usah, biar berdiri saja. Ini bukan termasuk adab yang baik dalam bertamu. Ya. Jadi duduklah di tempat yang memang dipersilahkan oleh tuan rumah, di mana dia duduk untuk duduk di tempat tersebut. Yang kedua, an yardha idza jada lahu sahibud dar bimaujudihi. Hendaklah tamu itu ridho. dengan apa yang dilayani oleh tuan rumah sesuai kemampuannya dan seadanya. Jangan menuntut yang lebih dari itu. Orang tamu kayak datang di hotel. Ya. Kadang-kadang begitu. Ada orang dipersilakan teh, maaf saya tidak minum teh, maunya kopi. Eh pak, ini bukan hotel pak. Sudah tamu, tidak tahu diri. Ya. Jadi tamu yang baik, dia itu menerima ya, seadanya. Apa yang disuguhi oleh tuan rumah, terimalah. Kadang-kadang kita tidak senang dengan apa yang disuguhi. Tapi sudah bersabarlah. Ya. Bersabar, terima apa yang ada. Ya. Terima apa yang ada. Jadi, an-yardha idza jada sahibud dar bimaujudi. Hendaknya seorang yang ridha. Ya, terima, lapang dada. Ketika dia disuguhi, diberikan apa sesuai kemampuan dan yang ada pada tuan rumah itu. Yang ketiga, Allah yakuma illa biizni rabbil bait. Jangan dia bangun dari tempat itu, kecuali yang seizin tuan rumah. Jadi tamu itu diantara ada bertamu itu, kadang-kadang ada tamu yang masuk ke dalam, mungkin lama, tentunya waktu keluar, tamunya sepulang, lari. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, jadi dia tidak meninggalkan ruang itu atau di tempat itu kecuali dengan seizin dari Rabbul Bait, ya dari tuan rumah. Kemudian yang keempat, an yad'uwa lahu idza kharaj. Tamu yang baik, ketika dia akan meninggalkan tuan rumah, dia mendoakannya. Jazakallah khairan. Terima kasih atas layanannya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda, kebaikan antum. Ini adab-adab. Islam mengajarkan adab ini kepada kita. Ya, maka segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan agama ini dan sesempurna-sempurnanya. Ya. Dan kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita diberi hidayah untuk memeluk agamanya. Semoga kita istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini di atas iman dan di atas Islam, di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian dapat sampaikan aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Alhamdulillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Nah berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat di line telepon di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di ya. Ya, silakan ya. Pertanyaannya, Pak. Begini, Ustaz. Sekarang ini ada himbauan dari pemerintah untuk sholat di rumah. Baik. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tetap ngotot untuk sholat di masjid? Iya, bagaimana hukumnya dengan yang demikian ini? Mereka tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah tadi untuk sholat di masjid itu. Baik, cukup ya pertanyaannya? Iya, demikian. Baik. Nah, tunggu jawaban dan saya dari Ustaz. Baik, Ustaz, silakan. Baik. Pertanyaan bagus sekali tentang keadaan yang ada di saat ini ya, dengan tersebarnya virus corona, dan pemerintah telah menganjurkan ya, bahkan menyuruh kepada kita sebagai kaum muslimin untuk sholat di rumah, baik tarawih ataupun berjamaah. Dan tentu sebagai umat yang baik ya, dan ini juga bagian dari masalah metode dalam beragama, mana dalam beragama, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim ya harus yakni menaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu, apalagi juga didukung oleh bukti-bukti tentang penyebaran virus itu. Salah satunya adalah karena yaitu berkumpulnya manusia di satu tempat yang ramai ya. Nah oleh karena itu yang langkah dan tindakan yang paling tepat adalah kita menaati apa yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh waliul amr, dalam hal ini mereka para penguasa. Ya. Dan itu pasti akan ada manfaatnya. Demikian sebaliknya, tentu bagi orang yang tidak mau melaksanakannya, tentu di sini ada pertimbangan. Ya. Karena memang di negeri kita ada sebagian masyarakat juga dengan fatwa-fatwa mereka memberikan fatwa tentang ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja dan seterusnya. Nah, kalau mereka terkena hal ini, maka silakan akibat dan nampaknya akan terkena pada yang tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah, dari ulil amri dalam hal ini. Ya. Adapun bagaimana yakni hukumnya, sebetulnya hukumnya kita harus menaati. Kita kalau tanya hukumnya harus menaati. Cuma kan di Indonesia ini kan banyak mufti-muftinya kan banyak. Ya, banyak. Sehingga kadang-kadang ya yang satu berfatwa begini, yang lain berfatwa begitu dan masing-masing punya pengikut, itu masalahnya. Ya. Tapi kita sebagai warga masyarakat yang baik, umat yang baik yang insyaallah mudah-mudahan kita apa yang kita lakukan dalam hal menaati ulil amri itu mudah-mudahan yang terbaik dan semoga Allah SWT menjaga dan melindungi kaum muslimin ya dari hal ini. Dan kita melihat naudzubillah min dzalik ya saat-saat seperti ini karena adanya sebagian masyarakat yang kurang mengindahkan dan memperhatikan apa yang diarahkan oleh pemerintah ya, kita melihat bahwa angka COVID ini terus meningkat. Salah satu sebab adalah yaitu tadi karena tidak mengindahkan anjuran, arahan dari orang yang berwenang dalam hal ini. Ya. Apabila kita memperhatikannya dengan baik insya Allah, ya mudah-mudahan akan lebih cepat untuk pemutusan berjangkitnya virus ini. Ya oleh karena itu kita tetap menghimbau pada kaum muslimin, marilah taatilah ulil amri dalam hal yang bukan maksiat. Ini bukan maksiat, ini hal yang jelas permasalahannya. Kita mendengar, kita melihat berita-berita tentang orang yang meninggal ya dengan sebab dari virus ini. Maka dari itu ya berdiam di rumah, sholat jamaah di rumah, ini adalah jalan yang insya Allah terbaik untuk saat ini. Dan ini untuk sementara, bukan selamanya, tidak, sementara. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah selesai dan semoga itu cepat ya diangkat oleh Allah SWT, kita akan kembali ke masjid. Ya, kita akan kembali ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Itu jawaban kan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa yang menyimak. Dan berikutnya kita kembali akan menyimak atau mempersilahkan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Dari Umu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Kalau kita ataupun kita menerima tamu ataupun kita sebagai tamu, apakah kita harus mencicipi hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah? Kadang-kadang kita sebagai tuan rumah, kadang-kadang tamu itu tidak mau mencicipinya, Ustaz. Jadi perasaan kita rasanya tidak enak gitu. Tamu tidak mau makan kue kita, tamu tidak mau minum, ya nggak apa-apa, nggak apa. Apakah ini termasuk baik ya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ustaz, silakan. Tadi ada sempat terputus sedikit, tapi yang pertanyaan pertama dari Ibu, dari Ummu Sabila, itu bisa dipahami, cuma ada bagian terputus. Intinya beliau menanyakan tentang apakah seorang tamu atau yang bertamu itu dia harus mencicipi makanan itu. Ini permasalahan berkaitan dengan adab yang ada. Ya. Tentu adab yang baik dan adab yang mulia ketika tuan rumah sudah menghidangkan kepada kita makanan atau minuman, alangkah baiknya dan ini untuk menjaga ya adab-adab ini tadi, hendaklah kita yakni makan atau mencicipi dari makanan dan minuman yang telah dihidangkan. Iya. Indah mangga kita menghormati tuan rumah juga. Ketika tuan rumah menghormati kita, nah kita pun menghormati mereka. Kecuali ada orang yang atau tamu dia berpuasa. Hendaknya dia misalnya ya katakan terus terang enggak ada masalah. Sebelum tuan rumah yang mengeluarkan makanan atau minuman, dia bilang maaf Bu atau Bapak, saya sedang puasa hari ini. Ya, enggak apa-apa. Itu bukan hal melalui riya. Aku enggak mau ngomong karena nanti riya, tidak, ya. Itu bukan riya. Ketika kita memberitahukan informasi itu kepada tuan rumah ya dengan ya, tujuan untuk ya ini tidak merepotkan tuan rumah, itu hal yang baik saja. Jadi intinya bahwa memang adab yang baik adalah kita ya mencicipi atau memakan dari apa yang dihidangkan pada kita. Dan ini akan memberikan kegembiraan kepada tuan rumah. Kita pun gitu. Kalau ada orang datang bertamu di tempat kita, dia tidak mau sentuh makanan kita, minuman kita, ya kita pun akan ini akan merasa ini gimana dalam diri kita, ya. Akhirnya nanti timbul su'dzon, prasangka-prasangka yang jelek. Karena apa? Syaitan itu berperan, ya. Akan dibisik oleh syaitan baik kepada tuan rumah ataupun kepada tamunya. Ya, mungkin kepada tuan rumah lihat tuh, tamu kamu tuh sombong, enggak mau minum makan makananmu. Dan nanti datangnya kepada tuan rumah, dia bicara kepada tamu, ya, tak usah kamu makan, tak usah kamu minum, ya, itu kemungkinan mungkin gelasnya ini dan itu kotor atau yang lainnya. Nah, ini juga hal-hal yang harus dijaga. Jadi intinya bahwa diantara adab-adab dalam bertamu, kalau dihidangkan kita makan dan minum, kecuali kalau puasa. Kalau kita sedang berpuasa, katakan kita sedang berpuasa. Ini yang dapat saya tangkap dari pertanyaan ibu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat di kesempatan pagi hari ini, karena waktu pula lah yang telah membatasi di kesempatan perjumpaan kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari kajian ilmiah dan pertemuan dari kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Inti dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini bahwa hal tersebut menunjukkan kemuliaan Islam yang telah mengatur ya segala sesuatu dalam kehidupan seorang manusia, seorang hamba Allah di muka bumi ini. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil juga diatur oleh Islam. Dan ini menunjukkan kemuliaan agama kita dan kemuliaan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka falhamdulillahi awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah pertama sampai dan terakhir. Kemudian pesan kedua pada masyarakat, pada kaum muslimin terutama, untuk marilah kita yakni menaati apa yang diarahkan oleh pemerintah dalam masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya, karena kita ikut membantu pemerintah dalam hal ini, itu insya Allah akan menjadi baik bagi kita, karena masih banyak kita jumpai, ya, juga termasuk di Jawa Timur ini, sebagian masyarakat yang menggampangkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dalam masa PSBB, ya, itu kita masih banyak melihat masyarakat berkumpul, duduk bareng tanpa ada jarak dan yang lainnya, dan tentu ini juga akan berdampak jelek, ya, bagi masyarakat kita, bagi umat ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat yang baik, masyarakat yang baik, ya, dan kita ikut membantu di dalam hal yang positif ini. Ya, dalam hal yang positif ini, kita membantu untuk mengecilkan angka penebaran dari virus corona yang sedang menebar di negeri kita ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan semoga kita tetap di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in sampai akhir dari kehidupan kita. Aqulu qawli hadha, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik